بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita pada kitab مختصر من هجي القاصدين. Dan kita masih membahas tentang al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa li su'il khatimati asbab tataqaddamu 'ala al-maut. Dan sesungguhnya su'ul khatimah, penutup yang buruk, memiliki sebab-sebab. Tataqaddamu 'alal maut, yang mendahului kematian. Seorang bisa terjerumus di dalam su'ul khatimah, penutup umur yang buruk, bukan tiba-tiba, tapi mungkin sebelum itu dia telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia terjatuh dalam su'ul khatimah. Mithlu al-bid'ati wa nifaq, semacam bid'ah. An-nifaq, begitu pula kemunafikan. Wal-kibr, dan al-kibr, kesombongan. Seorang yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, dia sangat mengkhawatirkan dia bisa terjerumus di dalam su'ul khatimah disebabkan bid'ah-bid'ah yang selama ini dia lakukan. Dan para ulama rahimahumullah dahulu mengatakan bahwa al-bid'atu baridu al-kufri, bid'ah adalah pos yang akan menyampaikan, mengantarkan kepada kekafiran. Wan nifaq, begitu pula mungkin perbuatan kemunafikan atau sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan yang itu terpendam di dalam jiwa seseorang, terkadang tidak nampak di permukaan, tersembunyi karena penampilan yang islami, penampilan yang terkesan taat, tapi ternyata menyimpan suatu kemunafikan. Ini juga bisa menjadi sebab terjerumusnya seseorang di dalam su'ul khatimah. Wal kibr, selanjutnya adalah al kibr, kesombongan. Dan kesombongan juga merupakan suatu penyakit kalbu yang berbahaya, yang Nabi SAW katakan bahwa tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang ada dalam kalbunya seberat zarrah daripada sifat kibir. Wa nahu dzalika min as-sifatil madzmumah, dan semacam itu dari sifat-sifat yang tercela, yang itu juga banyak sekali, terutama penyakit-penyakit kalbu yang tersimpan di dalam jiwa seseorang. Ini sangat rentan untuk menjadi sebab seseorang jatuh di dalam su'ul khatimah. Walidhalika ishtadda khawfus salaf minan nifaq. Oleh karena itu, ishtadda khawfus salaf, sangat kuat rasa takut para ulama as-salafus salih dari perbuatan kemunafikan. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan pada alinea berikutnya, wa su'ul khatimah ala rutbatain. Dan su'ul khatimah ala rutbatain ada dua tingkatan. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, a'zam, lebih besar. Wahya an yaghliba 'ala al-qalb wal 'iyadu billah syakkun aw juhudun 'inda sakaratil maut, yaitu an yaghliba 'ala al-qalb, yaghlib 'ala al-qalb, lebih dominan pada kalbu seseorang, wal 'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, syakkun, keraguan, au juhudun, atau pengingkaran, inda sakaratil maut, ketika terjadi sakaratul maut, wa ahwalihi, dan kedahsyatan sakaratul maut. Fayaqtadi dzalikal 'adzab ad-da'im, sehingga yang seperti itu berkonsekuensi al-'adzab ad-da'im, azab yang kekal abadi. Ini yang sangat berbahaya, seperti dikatakan oleh beliau, dari dua tingkatan su'ul khatimah, ini yang lebih berat, ini yang lebih besar, yaitu ketika sakaratul maut, seseorang jatuh di dalam keraguan atau juhud, keraguan yaitu ragu terhadap kebenaran Islam atau ragu terhadap apa yang dia imani selama ini terkait dengan Allah Azza wa Jal, atau iman terhadap hari akhirat dan berbagai macam rukun iman. Sementara syak, keraguan, ini adalah bagian daripada kekafiran. Karena seorang yang syak, ragu-ragu, dia tidak mantap, dia tidak kokoh. Sementara yang namanya iman adalah suatu keyakinan yang kokoh, yang mantap. Dan orang-orang munafik, mereka dikatakan tidak beriman, di antara sebabnya karena mereka adalah ragu. Mereka adalah orang yang ragu terhadap kebenaran Islam. Maka dari itu sangat dikhawatirkan ketika sakaratul maut, seorang justru jatuh dalam keraguan atau dalam juhud. Al-juhud ini artinya adalah mengingkari setelah mengetahui. Dia mengetahui suatu kebenaran tapi dia tolak, seperti yang terjadi pada Fir'aun dan pengikutnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa, Mereka mengingkari, padahal jiwa-jiwa mereka meyakini. Jadi mungkin juga terjadi hal seperti itu, na'udzubillah min dzalik, seorang yang telah meyakini suatu kebenaran, karena kondisi-kondisi tertentu dia tolak kebenaran itu dan dia ingkari. Dan juhud merupakan salah satu dari bentuk kekafiran yang juga sangat mengerikan, karena syaitan mungkin sekali akan menggoda seseorang untuk jatuh di dalam juhud. Dan saat sakaratul maut adalah saat-saat yang sangat mengkhawatirkan. Ini adalah kesempatan terakhir bagi seseorang selama dia di dunia, dan ini saat yang berat, karena ketika itu dia tidak akan lepas pula dari godaan-godaan syaitan, sehingga ketika dia tergelincir di saat-saat tersebut dalam kekafiran, maka na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, azab yang kekal abadi akan menantinya. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari su'ul khatimah. Wasaniyah, tingkatan yang kedua, dunaha, tingkatan yang di bawahnya, wahiya an yuskhita al-aqdar, yaitu seseorang marah terhadap takdir-takdir. Wa yatakallam bil-i'tirab, kemudian berbicara menentang takdir. Aw yajur fi wasiyatihi, atau kemudian dia berbuat curang dalam wasiatnya, atau perbuatan curang dalam wasiat, zalim di akhir hayat memberi wasiat tapi wasiat yang mengandung kezaliman. Aw yamutu musirran ala dzambin minadz dzunub, atau seseorang mati dalam keadaan israr, terus-menerus pada suatu perbuatan dosa. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang lain daripada su'ul khatimah. Untuk yang kedua ini dikatakan oleh Ibn Qudamah rahimahullah, duna al-awwal, atau duna al-ula, di bawah derajat yang pertama. Karena su'ul khatimah pada tingkatan ini, seorang yang jatuh padanya tidak sampai pada tingkatan kekafiran, tidak sampai pada kemurtadan, tapi dia dalam suatu pelanggaran besar di akhir hayatnya. Dia berada dalam suatu pelanggaran besar. Disebutkan di sini, di antara contohnya adalah dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. As-sukht, marah, tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal, yatakallam bil-i'tirad, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang yang menderita suatu sakit, ia tidak terima dengan sakit yang dia alami. Barangkali terdapat dalam dirinya suatu protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan suatu ujian. Seorang yang sakit, dia diuji apakah dia akan terima atau tidak terima. Kalau dia tidak terima dengan ketetapan Allah Azza wa Jal, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, maka ini adalah bagian daripada su'ul khatimah. Hanya saja tidak sampai kepada tingkatan yang pertama, yaitu kufur atau murtad. Contoh yang kedua, beliau katakan yajur fi wasiyati. Ada kalanya seseorang di akhir hayatnya dia berbuat curang dan zalim dalam berwasiat. Ini juga bagian daripada su'ul khatimah. Atau dia dalam keadaan berbuat maksiat lalu dia mati. Tidak jarang seseorang saat dia bermaksiat kemudian dia mati. Ada yang mati dalam keadaan minum khamr, ada yang mati dalam keadaan berjudi, ada yang mati dalam keadaan mencuri, ada yang mati dalam keadaan berzina, dan banyak kejadian-kejadian, yaitu matinya seseorang dalam suatu perbuatan maksiat. Nah, ini juga merupakan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semuanya adalah hal yang menakutkan, baik tingkatan pertama maupun tingkatan yang kedua, dan tingkatan yang pertama lebih mengerikan. Waqad ruya anna syaitana la yakunu fi halin ashadda 'ala ibni adam min halil maut. Telah diriwayatkan bahwa syaitan la yakunu fi halin, tidak akan berada di suatu keadaan yang lebih sungguh-sungguh dalam menggoda Bani Adam daripada ketika datangnya kematian. Syaitan akan lebih sungguh-sungguh dalam menggelincirkan Bani Adam, dalam menggoda Bani Adam saat-saat seperti itu. Yaqulu li'awanihi, syaitan akan mengatakan kepada pembantu-pembantunya, dunakum hada, segera goda orang ini, dunakum, pegang, jangan sampai lepas orang tersebut. Fa innahu in fatakumul yaum lam tulhiku, karena kalau sampai hari ini kalian terlewatkan untuk menggoda dia, lam tulhiku, kalian tidak akan bisa menggoda setelahnya. Yani ini kesempatan terakhir untuk menggoda dia, dan ini sebagai salah satu penentu nasibnya. Makanya syaitan lebih sungguh-sungguh dalam menggoda Bani Adam saat-saat seperti itu. Waqad ruwiya 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u, Allahumma inni a'udzu bika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'inda al-maut. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an yatakhabbatani asy-syaitanu 'inda al-maut, untuk setan yatakhabbatani, yakni membuat kacau pikiranku, membuat goyah aku, membuat aku goyah, 'inda al-maut, saat datangnya kematian. Qala al-Khattabi rahimahullah, Al-Imam al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ إِذْ وَيُذِلَّهُ وَيَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ أَوْ يَمْنَعُهُ الْخُرُوجَ مِنْ مَظْلَمَةٍ. Hal tersebut karena syaitan akan yastauli, menguasai alal insan, manusia, hinaid, saat-saat tersebut. Fayudillah, sehingga dia akan menyesatkan syaitan akan menyesatkan Bani Adam di akhir hayatnya. Wayahul, dan akan menghalangi bainahu wa bainat taubah, antara manusia dengan taubatnya. Au yamna'uhu, atau akan menghalanginya. Al-khuruj min mazlamatin, untuk keluar dari suatu perbuatan kezaliman yang pernah dia lakukan. Untuk bertaubat dari suatu perbuatan kezaliman yang pernah dia lakukan. Au yu'yisuhu min rahmatillah, atau syaitan akan membuat dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan keputusasaan dari rahmat Allah azza wa jal, manusia akan murka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terima dengan ketetapan Allah azza wa jal, sehingga sangat mengkhawatirkan untuk jatuh dalam su'ul khatimah. Oleh karenanya seorang yang dalam akhir hayatnya hendaknya memperbesar ar-raja, harapannya kepada Allah azza wa jalla, supaya tidak jatuh di dalam keputusasaan, supaya dia cinta untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Berbeda dengan mereka yang putus asa dari rahmat Allah, dan syaitan akan menggoda dia untuk putus asa dari rahmat Allah. Wa yukarrihu ilaihi maut, dan akan membuat dia benci terhadap kematian. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk bertemu Allah azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Dan siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan benci untuk berjumpa dengannya. Nah, saat-saat kematian itulah yang menjadi penentu seorang yang di akhir hayatnya cinta untuk berjumpa dengan Allah, karena dia mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, besar harapannya untuk mendapat ampunan Allah dan kasih sayangnya, sehingga ia cinta untuk berjumpa dengan Allah. Allah azza wa jal akan suka untuk bertemu dengannya. Tapi mereka yang ketakutan untuk berjumpa dengan Allah azza wa jal dan membenci karena keburukan-keburukan yang dia lakukan, sehingga dia tidak suka untuk berjumpa dengan Allah azza wa jal, maka Allah pun tidak akan suka bertemu dengannya. Masyaallah salamah, semoga kepada Allah azza wa jal keselamatan. Dan tentu rasa benci atau rasa suka tersebut dipengaruhi oleh keadaan amal-amal yang selama ini dia lakukan, itu sangat berpengaruh sehingga memunculkan rasa cinta atau rasa benci. Ikhwan fillah rahimakumullah, mereka yang benci terhadap kematian tersebut di saat-saat di akhir hayatnya karena berbagai maksiat yang dia lakukan dan pelanggaran yang dia lakukan, fala yarda bi qada'illah azza wa jal, dia tidak akan ridha terhadap qada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asbab allati tufdi ila su'il khatimah la yumkin inhisaruha ala tafsil. Sementara sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk, La yumkinun hisaruha, tidak mungkin dibatasi secara rinci. Lakin akan tetapi yumkinul isyaratu ila majami'i dzalik, mungkin diisyaratkan kepada pokok-pokoknya saja. Amal khatmu 'ala syakki wal juhud, adapun tertutupnya umur, 'ala syakki wal juhud, karena keraguan dan karena al-juhud, pengingkaran terhadap apa yang dia ketahui, fasababuhu al-bid'ah, sebabnya adalah bid'ah. Wa ma'naha, dan maknanya, an ya'takida fi dzatillahi ta'ala au sifatihi au af'alihi khilaf al-haq. Di antara bentuk bid'ah adalah an ya'taqida fi dzatillah, seseorang meyakini pada zat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatannya khilaf al-haq, berbeda dengan yang benar. Meyakini tentang Allah keyakinan yang salah, baik terkait dengan sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah atau bahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terutama pada kelompok-kelompok mubtadi'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah, dan lain-lain dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab tauhid. Ini suatu bid'ah yang sangat mengkhawatirkan. Adapun Jahmiyah yang betul-betul Jahmiyah, maka mereka bukan lagi muslimin. Namun semacam Mu'tazilah, mereka banyak yang masih muslimin. Mungkin di antara mereka ada yang sudah murtad. Ini semua tergantung pada keyakinan dan hujjah yang sampai kepada mereka. Yang jelas, keyakinan yang menyimpang terhadap Allah Azza wa Jal ini menjadi sebab yang cukup berpengaruh atau bahkan sangat berpengaruh di dalam su'ul khatimah. Imma taklidan, bisa jadi orang hanya ikut-ikutan dalam bab itu. Aw bi ra'yihil fasid, atau dengan pikirannya sendiri, dengan pandangannya dia yang sudah rusak, ijtihadnya sendiri pribadi. Fa idzan kasyafal ghita'u 'indal maut bana lahu butlan ma'taqadah. Apabila inkasyafa, terbuka al-ghita', penutup, indal maut, saat kematiannya, bana lahu butlan ma'taqadahu, akan jelas baginya kebatilan apa yang selama ini dia yakini. Fa yadhun anna jami'a ma'taqadahu hakadha la aslahu, sehingga dia mengira bahwa semua yang dia yakini seperti ini la aslahu, tidak ada asal usulnya, tidak ada dasarnya. Wa man i'taqada fillahi subhanahu wa sifatihi i'tiqadan mujmalan ala tariqati salafi min ghairi bahtin wala tanqir bahwa bima'zilin an hadzal khatar insyaallah. Dan siapa yang berkeyakinan billah, terkait dengan Allah azza wa jalla dan sifat-sifatnya, i'tiqadan mujmalan, dengan keyakinan yang global, ala tariqati salaf, sesuai dengan cara para ulama salaf dalam berkeyakinan, min ghairi bahtin wala tanqir, tanpa pembahasan yakni yang terlalu mendalam, wala tangkir, ini tangkir yakni pembahasan yang terlalu mendalam tadi, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat serta salafus saleh, pembahasan yang mengikuti alur ahli bid'ah dengan tariqatu ilmu kalam, dengan ilmu kalam atau filsafat. Nah, seorang yang berkeyakinan seperti yang diyakini para as-salafus salih bahwa bima'azalin an hadal khatar, maka dia jauh dari kekhawatiran ini, jauh dari bahaya ini, jauh dari bahaya su'ul khatimah disebabkan perkara ini. Seperti yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, bahwa para ahlul kalam, ilmu kalam, para al-falasifah, orang-orang yang jatuh di dalam bid'ah-bid'ah tersebut, ilmu kalam, mereka yang sempat bertaubat menyesali di akhir hayat mereka kenapa selama ini mereka mengikuti ilmu kalam. Mereka berharap dan mereka berangan-angan seandainya tidak pernah masuk dalam kancah ini, berangan-angan seandainya keyakinan mereka seperti nenek-nenek yang tidak larut dalam pembahasan-pembahasan ini. Keyakinannya simple, apa kata Allah, apa kata Rasul, diimani secara fitrah, itu justru lebih selamat. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Dikatakan oleh salah satu dari mereka, Ar-Razi, dia mengatakan, nihayatu iqdami al-uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa babalu falam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Itu pengakuan salah satu tokoh mereka. Ya, dia mengatakan yang maknanya secara bebas bahwa akhir daripada keberanian akal, justru akal itu buntu. Dan upaya mereka orang-orang dalam hal ini ujungnya adalah hanya pada kesesatan. Arwahuna fi wahsyatin min jusumina, arwah kami justru merasa kesepian, tidak tentram. Arwah kami dalam jasad kami tidak merasa tentram dengan ilmu kalam seperti itu. Wa hasilu dunyana adza wa babalu, hasil daripada dunia kami dalam bab ini hanya menyakitkan saja dan kecelakaan. Ya. Falam nastafid min bahtina tula umrina, sepanjang umur kami, pembahasan kami, tidak kami ambil faedah darinya kecuali hanya kami jama'na fihi qila wa qalu. Kami hanya mengumpulkan pendapat orang-orang, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, jawabannya begini, jawabannya begitu, hanya itu. Tidak memberikan apa keyakinan yang mantap. Ya, sehingga mereka ahlul kalam, orang-orang yang dalam bid'ah ilmu kalam, mungkin sekali justru kematiannya dalam keadaan syak. Kematiannya dalam keadaan tidak punya keyakinan yang mantap. Mati dalam keadaan syak, na'udzubillah min dzalik. Justru orang-orang yang mengikuti keyakinan as-salafus salih dengan kesederhanaan tapi benar, ya mantap, itu yang akan lebih selamat. Wa amal khatmu 'ala al-ma'asi fa sababuhu dha'ful iman fil asl. Adapun al-khatm 'ala al-ma'asi, tertutupnya umur di atas suatu maksiat, maka sebabnya adalah dha'ful iman, kelemahan iman. Ya, bukan karena bid'ah, tapi karena dha'ful iman. Dari sini bahwa bid'ah kalau begitu lebih berbahaya daripada maksiat. Daripada dha'ful iman, bid'ah bisa menyampaikan kepada kekafiran. Sementara dha'ful iman mungkin tidak sampai kepada kekafiran, umumnya hanya sampai kepada maksiat-maksiat yang dia sendiri masih di atas iman. Namun bagaimanapun tetap ini suatu hal yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun ini tetap namanya su'ul khatimah. Wadhalika yurithul inhimak fil ma'asi. Lemahnya iman akan mewariskan sifat al-inhimak fil ma'asi. Larut di dalam maksiat. Wal ma'asi mutfi'atun linuril iman. Dan maksiat itu akan memadamkan cahaya iman. Wa idza dha'afa al-iman dha'afa hubbullah. Dan bila iman itu lemah, akan lemah pula cinta kepada Allah. Fa idza ja'at sakaratul maut, maka apabila datang sakaratul maut, izdada dzalika dha'fa, justru iman itu semakin lemah. Listish'arihi firaq ad-dunya, karena dia merasa akan berpisah dengan dunia. Fa inna as-sababa alladhi yufdi ila mithli hadhihi al-khatimah wa huwa hubb ad-dunya wa ar-rukun ilayha ma'a dha'f al-iman al-mujib li dha'f hubbillah fa man wajada fi qalbihi hubbullah aghlaba min hubb ad-dunya fa huwa ab'adu min hadha al-khatar. Maka sesungguhnya sebab yang menyampaikan kepada su'ul khatimah seperti ini, su'ul khatimah dalam maksiat, yaitu hubbud dunya, cinta dunia. Rukun ilaiha, lebih condong kepadanya. Ma'adha'fil iman, dengan adanya kelemahan iman yang berakibat lemahnya rasa cinta kepada Allah. Faman wajada fi qalbi hubbullah, maka barang siapa yang mendapatkan dalam kalbunya rasa cinta kepada Allah, aglab yang lebih besar, lebih dominan, lebih berpengaruh daripada hubbud dunia, bahwa ab'adu min hadzal khatar, maka dia akan lebih jauh daripada bahaya ini. Wa kullu man mata 'ala mahabbatillahi ta'ala, dan semua yang mati dalam keadaan cinta kepada Allah, qadima ilaih, dia akan datang kepada Allah, qadima bihi, dia akan datang kepada Allah dengan membawa modal cinta kepada Allah. Udumal abdil muhsin, datang kepada Allah layaknya seorang hamba yang berbuat baik datang. Al mushtaq, yang rindu ila maulah, kepada pelindungnya. Fala yakhfa ma yalqahu minal farahi wassurur, maka tiada tersembunyi apa yang akan dia dapatkan dari rasa bahagia. Wa bi mujarradil qudum fadlan amma yastahiquhu min al-ikram, sekedar dengan kedatangannya kepada Allah sang pelindungnya, dia sudah merasa bahagia lebih-lebih dengan apa yang dia berhak mendapatkannya dari al-ikram, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man faraqahu ar-ruh fi halin khatar bi balihi fiha al-inkar 'ala Allah subhanahu fi fi'lihi. Namun siapa yang faraqahu ar-ruh, ruhnya berpisah dengannya dalam keadaan fi halin khatar bi balihi, terbesit dalam pikirannya al-ingkar ala Allah, pengingkaran terhadap Allah, di fi'lihi, baik dalam perbuatan Allah, au kana musirran ala mukhalafatihi, atau dia musir dalam keadaan terus-menerus dalam menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, qadima ala Allah kuduma man kudima bihi qahran, dia akan datang kepada Allah layaknya kedatangan seorang yang dibawa secara paksa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu dia akan merasa takut. Fala yakhfa ma yastahiquhu minan nakal, maka tidak tersembunyi apa yang menjadi haknya daripada hukuman-hukuman. Faman arada tariqas salamah, maka barang siapa yang ingin jalan selamat, tazahzaha an asbabil halak, hendaknya dia menjauh dari sebab-sebab kebinasaan. Ala anal ilma bitaqlibil qulub wa taghyiril ahwal yuqalqil qulubal khaifin. Hanya saja pengetahuan kita tentang taklib al-qulub, berbolak-baliknya kalbu, dibolak-baliknya kalbu, wa taghyiril ahwal, dan perubahan keadaan, yuqalqil, hal ini membuat goncang qulubal khaifin, kalbu orang-orang yang takut kepada Allah. Waqad warada fi sahihain, telah datang dalam sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim, min hadithi Sahl bin Sa'ad, dari hadis Sahl bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul ya'mal bi'amali ahli an-nar, sungguh ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli an-nar, wa innahu la min ahli al-jannah, tapi dia sungguh nantinya akan termasuk daripada ahli al-jannah. Wa innar rajul la ya'mal bi'amali ahli al-jannah, dan sungguh ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli al-jannah. Wa innahu min ahli an-nar, tapi ternyata dia termasuk penghuni neraka. Yani seperti dalam riwayat yang lain, tampak dari luar dia beramal dengan amalan ahli al-jannah, padahal terdapat dalam dirinya yang tidak tampak oleh orang lain amalan-amalan ahli an-nar, sehingga dia masuk ke dalam neraka karenanya. Waruya, dan diriwayatkan, innal abda idza urija bi ruhihi ila sama, bahwa seorang hamba bila diangkat, dinaikkan dengan rohnya ke langit, qalatil malaikah, para malaikat pun berkata, subhanallah, najah hadzal abdu minasyaitan, maha suci Allah, hamba ini selamat dari godaan syaitan. Ya waihah, duhai, sayang sekali dia. Kaifa naja, bagaimana dia bisa selamat? Ikhwan fiddin rahimakumullah, memang yang selamat lebih sedikit daripada yang binasa. Selamat lebih sulit daripada binasa. Makanya para malaikat pun terheran ketika ada seorang hamba dibawa ke langit dalam keadaan dia selamat dari syaitan. Bahkan para as-salafus saleh juga mengatakan, laisal ajab fi man halaka kaifa halak, walakinnal ajab fi man naja kaifa naja. Bukanlah yang menakjubkan itu orang yang binasa, bagaimana dia bisa binasa. Tapi justru yang menakjubkan itu adalah orang yang selamat, bagaimana dia selamat. Hal itu karena sebab-sebab kebinasaan begitu banyak. Sehingga ketika orang binasa, hal yang sangat mungkin sekali. Sementara sebab-sebab keselamatan sulit diikuti. Dalam arti keinginan orang sedikit, kemauan mereka untuk mengikuti yang benar. Nah, ketika dia ternyata mengikuti yang benar, sungguh suatu hal yang menakjubkan. Wa idza arafta ma'na su'il khatimah fahdhar asbabaha. Kalau engkau sudah mengetahui makna su'il khatimah, berhati-hatilah kamu dari sebab-sebab su'il khatimah. Wa idza ma yasluhu laha, siapkan apa yang mungkin mendukung untuk aidda ma yasluhula, siapkan ma yasluhula, apa yang akan memperbaiki khatimah, penutup umur. Hati-hati dari penyebab su'ul khatimah, dan siapkan apa yang akan memperbaiki penutup umur. Wa iyyaka wat taswif, hati-hati kamu dari at-taswif, menunda-nunda ketaatan, menunda-nunda untuk menjauhi maksiat. Wa iyyaka wat taswif bil isti'dad, hati-hati kamu, jangan menunda-nunda untuk bersiap-siap. Fa innal umra qasir, umur itu pendek. Wa kullu nafasin min anfasika bi manzilati khatimatik, tiap nafas dari nafas-nafasmu seperti kedudukan penutup umurmu. Li'annahu yumkinu an tukhtaf fihi ruhuka, karena di setiap nafas yang dihembuskan mungkin saat itu disambar ruhmu, kemudian tercabut ruh itu ketika itu. Wal insan yamutu ala ma asya alaih, dan manusia itu akan mati pada apa yang menjadi kebiasaannya saat dia hidup. Kalau saat dia hidup biasa maksiat, akan mati dalam maksiat. Kalau saat hidup biasa berbuat taat, maka insyaallah dia pun akan mati dalam keadaan berbuat taat. Wa yuhsyaru 'ala ma mata 'alaihi, dan dia pun akan dikumpulkan di hari kiamat kelak di atas keadaan yang dia mati padanya. Wa 'alam annahu la yataysar lakal isti'dad bima yusluh illa an taqna' bima yuqim, dan ketahuilah bahwa tidak akan mudah bagimu persiapan-persiapan dengan apa yang akan memperbaiki akhir kehidupanmu. Illa an taqna' bima yuqim, kecuali engkau merasa cukup dengan apa yang bisa menegakkan kehidupanmu, yakni merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Qana'ah, pergunakan apa yang ada sebaik-baiknya untuk mendukung husnul khatimah. Wa tarfat talabal fudul, dan dengan cara kamu menolak segala hal yang sifatnya berlebih-lebihan. Wa sanuridu 'alaika min akhbaril khaifin, dan kami akan sampaikan kepadamu berita dan cerita makhluk-makhluk yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Ma narju an yuzila ba'dal qasawah, yang kami harapkan dengan itu akan menghilangkan sebagian sifat qasawah, kekerasan dalam kalbu kita semuanya. Fa innaka mutahaqqiqun anal anbiya wal awliya kanu aqal minka, dan engkau yakin tentunya bahwa para nabi dan para wali mereka lebih berakal darimu, sementara mereka ternyata lebih takut daripada kita semuanya. Fatafakkar fi istidadi khaufihim, maka berpikirlah, merenunglah tentang besarnya rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jal. La'allaka tasta'iddu li nafsika, barangkali dengan itu engkau akan bersiap-siap untuk dirimu, menyiapkan dirimu untuk mendapatkan husnul khatimah. Demikian ahibati billah rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memimpin kita dan memberikan taufiknya kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.